ini. Nah, tentang apa ini? Ketika melihat seseorang memakai gelang pada lengannya. Nah, apakah pertanyaan ini sifatnya untuk mencari kejelasan? Ya, tentang sebab memakai gelang tersebut, atau dimungkinkan pertanyaan ini sifatnya pengingkaran. Apa ini? Ya, dalam rangka mengingkari. Nah, ini ada dua kemungkinan tersebut. Ya. Di sini juga menyebutkan, nah, ya, sebelum mengingkari suatu kemungkaran, ya, hendaklah kita mengetahui bahwasanya itu adalah benar-benar perkara yang mungkar. Nah, siapa-siapa bertanya, apa ini? Ya, ketika mendapatkan penjelasan, ya, alasan kenapa memakai gelang tersebut, di mana alasannya merupakan kemungkaran, Rasulullah langsung mengingkarinya, bahkan memerintahkan untuk melepaskan gelang tersebut. Nah, ya, ini di antara perkara yang penting dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tatkala kita mengingkari suatu perkara, hendaklah kita benar-benar mengetahui perkara itu adalah kemungkaran. Nah, ya, bukan perkara yang dipersisikan di antara para ulama tentang boleh atau tidak bolehnya. Ya, tapi kita hendaklah mengetahui benar-benar itu adalah kemungkaran. Nah, jangan sampai kita mengingkari kemungkaran, padahal orang yang kita ingkari kemungkaran tadi tidak melakukan kemungkaran. Yeah. Contohnya kita lihat teman kita jalan dengan seorang perempuan. Yeah. Kita tahu perempuan itu bukan istrinya. Nah, langsung kita mengingkari. Ya. Dasar kamu misalkan sudah ngaji lama tetap jalan sama perempuan lain. Ya. Tidak bertanya terlebih dahulu siapa perempuan tersebut. Nah, bisa jadi perempuan itu adalah saudarinya atau mahramnya. Nah, bisa saudari senasab, saudari sepersusuan atau lain sebagainya. Ya, sehingga dalam mengingkari kemungkaran harus dipastikan dulu orang yang diingkari tersebut benar-benar melakukan kemungkaran. Nah, ya, jangan sampai tadi mengingkari kemungkaran sementara orang tersebut dia melakukan kemungkaran. Nah, ini bisa menyebabkan fitnah, menyebabkan permusuhan. Ya, tiba-tiba melabrak padahal orang itu tidak melakukan kemungkaran. Nah, dinasihati dengan nasihat yang keras. Ya, kamu itu jangan jalan sama perempuan. Nah, sudah ngaji lama dan sebagainya. Ya, ternyata perempuan tadi mahramnya. Saya harus dipastikan ketika mengingkari kemungkaran, bahwasanya orang yang ya, melakukannya benar-benar melakukan kemungkaran. Jangan sekedar praduga saja. Nah, qauluhu minal wahina. Ucapannya ketika ditanya, apa ini? Dia mengatakan minal wahina. Ini diantara penangkal penyakit. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, al wahina irqun ya'khudu fil mankib. Nah, wahina maknanya adalah irqun, suatu keringat, ya'khudu fil mankib, ya, yang ada pada ketiak atau bahu. Nah, wa fil yad kulliha, dan pada tangan secara keseluruhan. Fayurqa minha, dan dibacakan ruqyah dari perkara ini. Waqila huwa maradun ya'hudu fil 'addi. Dikatakan juga bahwasanya wahinah ini suatu penyakit yang menyerang tangan atau lengan. Wahia ta'khudur rijal duna nisa. Penyakit ini menyerang kaum laki-laki tidak pada kaum perempuan. Wa innama nuhiya anha li'annahu innama ta'khadaha ala annaha tu'simuhu minal alam. Sesungguhnya dilarang dari perkara tadi dikarenakan menjadikan gelang tersebut bahwasanya bisa melindunginya dari rasa sakit yang ada pada tangannya. Nah, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan ini menjadikan sebab yang bukan merupakan sebab? Dalam kaidah ja'alus sabab wa laysa bisabab fahuwa syirkun. Menjadikan sebab yang pada asalnya bukan merupakan sebab itu adalah kesyirikan. Nah, apakah masuk ke dalam syirik besar ataukah syirik kecil? Ketika seseorang memakai gelang atau kalung dalam rangka menolak bala atau menghilangkan bala. Para ulama merinci, kalau dia memakainya disertai dengan keyakinan bahwasannya gelang inilah, kalung inilah yang menolak bala atau yang menghilangkan bala, jatuh kepada syirik yang besar. Nah, ketika dia meyakini bahwasanya kalung dan gelang inilah yang bisa menghilangkan musibah, menghilangkan penyakit, jatuh kepada syirik yang besar. Tapi ketika seorang meyakini yang menghilangkan bala, menghilangkan penyakit Allah Subhanahu wa taala, tapi kalung ini, gelang ini hanya sebagai sebab saja. Hanya sebagai sebab untuk menghilangkan penyakit bala. Adapun dia meyakini yang menghilangkan penyakit ataupun musibah itu hanya Allah Subhanahu wa taala, kalung ini hanya sebagai sebab saja, gelang ini hanya sebagai sebab, dia jatuh kepada syirik yang kecil. Kenapa dikatakan tadi menjadikan sebab yang asalnya bukan merupakan sebab. Enggak ada hubungannya memakai gelang atau kalung dengan kesembuhan suatu penyakit atau hilangnya suatu musibah. Enggak ada hubungannya. Sehingga menjadikan sebab yang asalnya bukan merupakan sebab, ini bisa jatuh kepada kesyirikan yang kecil. Nah, dan ini kadang-kadang masih terjadi. Apalagi di perkampungan, di pedesaan. Nah, kadang-kadang bayi yang lahir dipasang gelang pada tangannya dengan alasan ini sebagai sebab menolak penyakit, tolak bala. Nah, atau dipasangkan kalung. Kadang-kadang dituliskan dalam kalung tersebut, walaupun isinya ayat-ayat Al-Quran, nah, tetap saja ini tidak boleh. Kenapa dikatakan? Dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan nanti bisa istihza, mengolok-olokkan ayat-ayat Al-Quran, namanya bayi. Dalam keadaan buang air, ayat-ayat tersebut tergantung pada lehernya. Istihza, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih menyebar di masyarakat pedesaan, perkampungan yang semacam ini. Nah, padahal ini termasuk di antara kesyirikan. Kenapa dikatakan menjadikan sebab yang bukan merupakan sebab? Wa fihi i'tibarul maqasid. Dan dalam hadis ini juga menyebutkan tentang i'tibarul maqasid. Ya. Yang menjadi patokan adalah maksud dan tujuan. Nah, ketika tujuannya seperti itu, ya, maka dihukumi sebagai suatu kesyirikan. Ketika menjadikan gelang tersebut untuk tujuan yang tidak disyariatkan, yaitu menolak kemudharatan, Nabi SAW melarangnya. Ya. Kalau seandainya dia memakai gelang tersebut, nah, bukan untuk tujuan itu, maka hukumnya pun berbeda. Ya. Hukumnya akan berbeda. Nah, tapi ketika memakai gelang tersebut, tujuannya bukan perkara yang disyariatkan, ya, untuk menolak kemudharatan, menolak bala, maka dihukumi syirik. Beda halnya kalau dia memakai gelang tersebut bukan untuk menolak bala, ya, maka hukumnya pun berbeda. Nah, pakai gelang sebagai model misalkan, bergaya, bukan dalam rangka menolak bala, maka hukumnya beda, bukan kesyirikan. Nah, kalau gelangnya emas misalkan, laki-laki enggak boleh tentunya jatuh kepada keharaman. Ya, bukan dikarenakan syirik. Ya, tapi jatuh kepada keharaman, kemaksiatan. Nah. Ya. Kalau bukan emas, hanya sebagai hiasan saja. Ya. Maka laki-laki tidak pantas memakai kalung atau gelang. Kenapa? Dikarenakan tasabbuh bin nisa, menyerupai perempuan. Ya. Sehingga patokan hukum ini bisa berdasarkan tujuan. Ya. Dihukumi syirik ketika tujuan memakai gelang atau benang tersebut atau kalung untuk menolak bala. Nah, adapun kalau tujuannya bukan itu, maka hukumnya pun berbeda. Nah, begitu juga perempuan memakai gelang misalkan. Ya. Kalau tujuannya memakai gelang tersebut untuk tolak bala, ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya. Bahkan bukan hanya gelang saja, pakai cincin misalkan. Cincin tunangan dengan tujuan, ya, untuk melanggengkan rasa cinta, rasa kasih misalkan, beranggapan cincin tersebut sebab melanggengkan rasa cinta dan kasihnya, ini bisa terjadi kepada kesyirikan. Ya. Kenapa menjadikan sebab yang bukan merupakan sebab? Sebagian orang meyakini demikian, cincin pernikahan, cincin tunangan. Ya. Sebagian meyakini cincin ini sebab melanggengkan kecintaan di antara mereka. Ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya. Apalagi kalau yang memakai cincin emas tersebut laki-laki, bisa jatuh kepada keharaman dari beberapa sisi. Ya. Yang pertama, tidak boleh laki-laki memakai cincin dari emas. Nah, yang kedua, kalau ada keyakinan demikian, cincin ini bisa menjadi sebab kelanggengan hubungan di antara mereka, jatuh kepada kesyirikan. Nah, saya sebutkan tadi, wa fihi i'tibarul maqasid. Ya. Ini kaidah yang penting. Maksud-maksud atau tujuan-tujuan bisa dijadikan sebagai patokan suatu hukum. Nah, apa maksudnya? Apa tujuannya? Ya, ketika tujuannya ini, hukumnya ini. Tujuannya berbeda, hukumnya pun berbeda. Ya, seperti sebutkan tadi, orang yang memakai gelang Nah, ada memakai kalung ketika tujuannya untuk menghilangkan bala, tolak bala, jatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau tujuannya yang lain, hukumnya pun berbeda. Nah, perempuan pakai gelang untuk berhias misalkan di hadapan suaminya, boleh-boleh saja. Yeah. Tidak jatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Tujuannya berbeda, bukan untuk tolak bala. Untuk berhias. Pakai kalung perempuan, boleh-boleh saja. Nah, baik dari emas ataupun yang lainnya. Nah, untuk berhias tujuannya di hadapan suaminya. Tapi kalau perempuan pakai gelang misalkan, baik kalung, tujuannya untuk berhias, mempercantik diri ketika keluar rumah, ya, ini jatuh kepada keharaman. Nah, jatuh kepada tabarruj. Ya, kalau tujuannya untuk terlihat indah, terlihat cantik, ya, di hadapan orang lain, laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi tergantung kepada tujuan. Nah, i'tibar al-maqasid. Qauluhu, ucapan Nabi SAW, in ji'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskanlah, sesungguhnya gelang tersebut tidak menambahmu melainkan kelemahan. An-naj' huwa al-jadabu biquwwah. Makna an-naj' in ji'ha, lepaskanlah. Maknanya adalah al-jadab biquwwah, menarik dengan kuat. Tarik dengan kuat, lepaskan dengan kuat. Akhbara annaha la tanfa'uhu bal tadurruhu. Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya benang tersebut tidak memberikan manfaat kepadanya, bahkan sebaliknya memberikan kemudaratan. Ya. Ketika tujuannya untuk tolak bala, benang tersebut tidak bisa menolak bala. Bahkan sebaliknya, benang tersebut bisa menambahkan kelemahan. Nah, ya. Ini ketika seorang melakukan suatu perkara yang melanggar syariat, ya, dengan tujuan, nah, untuk kebaikan, ya, yang dia dapatkan bukan kebaikan, tapi kemudaratan. Nah, begitupun ketika seorang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dengan tujuan untuk menenangkan hati. Ada sebagian yang melakukan kemaksiatan dengan alasan supaya puas hatinya, tenang hatinya. Nah, yang dia dapatkan sebaliknya, bukan ketenangan hati, ya, tapi kegoncangan pada hatinya. Nah, ya, akan mendapatkan kesedihan, kegundah gulanaan, dan semisalnya. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, ya, memakai benang tersebut, memakai gelang tersebut untuk menolak bala. Tapi Rasulullah mengatakan, sesungguhnya benang itu atau gelang tersebut tidaklah menambah kepadamu, melainkan kelemahan. Bukan bermanfaat, tapi sebaliknya bermudarat. Wa tazidu du'fan, dan menambahnya kelemahan. Wa kadzalika kullu amrin nuhiya anhu fa innahu la yanfa'u ghaliban wa in nafa'a ba'duhu fadarruhu akbaru min naf'ihi. Begitu juga setiap perkara yang dilarang sesungguhnya secara umum tidak memberikan manfaat. Setiap perkara yang dilarang, ya, secara umum tidak memberikan manfaat. Ya. Dan walaupun sebagiannya memberikan manfaat, tapi kemudaratannya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Walaupun ada manfaat misalkan, tapi kemudaratannya lebih besar. Nah, contohnya adalah masalah khamr dan perjudian. Ya. Khamr dan perjudian dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Walaupun pada khamr dan perjudian itu ada manfaatnya, ya, sebagai perdagangan, menguntungkan, ya, tapi madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima. Katakan wahai Muhammad, dalam khamar dan perjudian itu ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Dan ada manfaatnya. Nah, tapi Allah katakan wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima. Dosa dari kedua perkara tadi, khamar dan perjudian, lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Setiap perkara yang dilarang, tidak bermanfaat secara umum. Walaupun ada manfaatnya, tapi kemudorotannya lebih besar daripada manfaatnya. Qaluhu, ucapan Nabi SAW, fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada. Sesungguhnya apabila engkau meninggal dalam keadaan gelang tersebut masih dipakai olehmu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kenapa? Li annahu syirkun, dikarenakan ini kesyirikan. Kalau meninggal dalam keadaan seperti itu, masih memakai gelang atau kalung dengan keyakinan gelang dan kalung ini sebagai tolak bala, engkau tidak akan mendapatkan keberuntungan selamanya. Kenapa? Dikarenakan meninggal dalam keadaan musyrik. Orang yang meninggal dalam keadaan musyrik tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman yang keras. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Wal falah wal fawzu wad dhafaru was sa'adah. Makna al falah ada al fawz. Keberuntungan. Kebahagiaan wad dhafar, keberuntungan. Wasa'adah, maknanya sama, keberuntungan. Ini makna al-falah. Qad aflaha al-mu'minun, sungguh telah berbahagia orang-orang yang beriman. Orang yang beriman akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kemenangan dan juga kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara penjelasan hadis dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhuma yang kita bacakan tadi. Ilahun alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.